إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. أيها الإخوة، kita lanjutkan kajian kita hadis 942 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Ibnu Mandah dalam kitab Al-Ma'rifah, dari Ibrahim bin Al-Hajjaj, ia berkata: haddatsana Hammad bin Salamah, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Ma'mar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ma u'tiya ahlu baitin ar-rifqa illa nafa'ahum wa la muni'uhu illa dharrahum. Tidaklah suatu keluarga diberikan oleh Allah kelemah lembutan kecuali itu akan memberikan manfaat kepada mereka, dan tidaklah suatu keluarga terhalang dari kelemah lembutan kecuali itu akan membahayakan mereka. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih, perawinya semua perawi muslim kecuali Ibrahim bin Al-Hajjaj As-Sami, ia seorang yang thiqah. Hadis ini akhi menunjukkan pentingnya akhlak lemah lembut. Lemah lembut itu memang sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan kita, akhi. Saya yakin semua kita tidak suka orang yang punya sifat kasar. Kita tidak suka melihat sikap yang arogan. Itu memang fitrah manusia. Semua manusia punya fitrah, dia suka kepada kelemah lembutan. Makanya kata Rasulullah SAW, alaika birrifq, hendaklah kamu berpegang kepada arrifq, apa itu kelemah lembutan. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Karena kelemah lembutan itu apabila ada pada sesuatu maka akan menghiasinya. Wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan kelemah lembutan itu tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memburukannya, menjadikannya dia buruk, jelek. Hatta sunnah kelihatan, memang sunnah itu indah sebetulnya, Pak. Ya. Tapi kalau orang yang berpegang kepada sunnah kasar, arogan, tidak ada kelemah lembutan, saya yakin walaupun yang dia bawa itu kebenaran, manusia akan lari. Hanya Al-Quran adalah kitab suci yang mengajarkan kepada kita kelemah lembutan. Bagaimana Allah mengajarkan dalam Al-Quran kelemah lembutan? Bagaimana Allah memanggil Bani Israel, orang-orang Yahudi dengan panggilan yang mulia? Ya Bani Israel, hai Bani Israel, hai anak-anak Israel. Israel Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Ya. Hadis selanjutnya. Hadis 943. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Uqayli dalam kitab Ad-Du'afa, Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dari jalan Abdul Hamid bin Sulaiman, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalaulah dunia itu, kata Rasulullah, seharga di sisi Allah atau beratnya sama dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan pernah memberikan kepada orang kafir segelas air minum pun juga. Artinya kalaulah dunia itu di mata Allah berharga, ya seperti sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir minum. Hadis ini kata Tirmidzi, hadithun sahihun gharib min hadzal wajh. Namun Imam Tirmidzi akhi terkenal di kalangan para ulama hadis, beliau itu termasuk mutasahil, longgar dalam masalah mentashih, artinya mudah mensahihkan begitu. Iya. Wa ila di dalam sanadnya hadis, dalam sanad hadis ini ada Abdul Hamid bin Sulaiman akhu Fulaih. Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bisyai, ia tidak ada apa-apanya. Dan ucapan Yahya bin Ma'in laisa bisyai itu bisa jadi mempunyai makna sangat lemah, atau bisa mempunyai makna sedikit hadisnya. Iya. Dan ia dimutaba'at oleh Zakaria bin Manzur, tapi ia lebih lemah lagi dari dia. Dan keduanya lemah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun Al-Hakim meriwayatkan dan Al-Haibal Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan yang lain. Ya, kemudian Imam Hakim mengatakan sahih sanadnya. Ya, akan tetapi dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa di dalam sanadnya ada Zakaria, ia seorang yang dilemahkan oleh para ulama. Apalagi Imam Al-Hakim, akhi. Imam Al-Hakim itu lebih longgar lagi daripada Imam Tirmidzi. Banyak sekali hadis-hadis palsu, bahkan bukan cuma yang dhaif, hadis palsu disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Yang kemudian dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dan para ulama setelahnya akan kesalahan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim dalam hadis-hadis yang banyak. Kata beliau, wa aqul was-shawab anna al-hadits sahihun li ghairihi, yang benar hadis ini sahih li ghairihi. Kenapa? Karena hadis ini mempunyai syawahid, penguat-penguat. Apa itu penguatnya? Yang pertama hadis Abdullah bin Umar yang dikutip Al-Khatib Al-Qudai juga. Jadi jalan Ali bin Isa bin Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun qala haddatsana Abu Mus'ab dari Malik dari Nafi'. Ya. Kata Al-Khatib, ini gharib jiddan dari hadis Malik. Aku tidak mengetahui meriwayatkannya kecuali Abu Ja'far bin Abu Aun dari Abu Mus'ab. Dan darinya Ali bin Isa Al-Malini, ia seorang yang thiqah. Dan gurunya juga Abu Ja'far thiqah juga. Ya. Namun sanad ini walaupun gharib kata beliau sahih. Penguat yang kedua yaitu hadis Ibnu Abbas secara marfu. Dikeluarkan Abu Nuaim dalam Al-Hilya dari jalan Al-Hasan bin Imarah atau Umarah dari Al-Hakam dari Mujahid. Namun Al-Hasan ini matruk. Ya. Yang ketiga yaitu hadis yang dikeluarkan Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Ia berkata, akhbarana Ismail bin Ayyash qala haddathani Uthman bin Abdullah bin Rafi' bahwa ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ya dari Rasulullah SAW demikian. Namun sanad hadis ini ya terdapat padanya Ismail bin Ayyash. Ia kalau meriwayatkan dari selain penduduk Syam lemah. Dan ternyata di sini dia meriwayatkan dari penduduk Madinah. Sehingga hadisnya lemah tapi lemahnya ringan. Maka dari itu ya lebih menguatkan lagi. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah, akhi. Betapa hinanya dunia di mata Allah. Bahwa di mata Allah dunia itu tidak punya harga. Kata Rasulullah, kalau Allah dunia itu di mata Allah seharga sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir segelas air pun juga. Tapi ternyata kita malah memperebutkan yang seperti sayap nyamuk, masya Allah. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, tidak. Banyak kok para sahabat yang kaya raya, Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya. Tapi maksudnya daripada hadis ini artinya, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai hati kita itu mengagungkan dunia. Apalagi kita ya, terkadang seringkali menilai seseorang terhormat atau tidak seringkali dengan dunia. Kalau dia orang kaya, kita pandang ia dengan pandangan kehormatan. Iya. Padahal yang harus kita latih adalah kita menghormati seseorang, mencintai seseorang karena ketakwaan dan keimanan dia. Semakin takwa, semakin alim, semakin masya Allah dalam keilmuan, ketakwaan, ibadah, semakin kita itu cinta dan menghormati dia. Seharusnya demikian, akhal Islam, azakumullah. Ya. Dan jangan sampai hati kita ya mengagungkan dunia. Sebab kalau hati kita sudah mengagungkan dunia, sulit sekali untuk mengagungkan kehidupan akhirat. Makanya orang yang senantiasa mengagungkan dunia akan terasa kecil di mata dia kehidupan akhirat. Sebaliknya orang yang senantiasa mengagungkan kehidupan akhirat, dia akan menganggap remeh masalah kehidupan dunia. Makanya lihat ketika si Qarun itu keluar ya menuju kaumnya, fakhoroja ya ala qaumihi fi zinatih, kata Allah. Maka Qarun pun keluarlah kepada kaumnya dengan perhiasannya. Maka Allah mengatakan apa? Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya. Boleh berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia itu, duh andaikan aku diberikan seperti yang diberikan kepada si Qarun. Maka Allah mengatakan, berkatalah orang yang utul ilm, diberikan ilmu. Wailakum, celaka kamu. Thawabullahi khair. Pahala itu, pahala Allah itu lebih baik daripada itu semua. Lihat-lihat di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengkisahkan dua kisah. Apa kisah tentang si Qarun yang keluar kepada kaumnya dengan membawa perhiasan kemewahan. Orang yang punya ilmu, dia memandang ah itu dunia. Yang ada di sisi Allah lebih baik. Kemudian Allah mengatakan, adapun orang yang menginginkan kehidupan dunia, harapan dia apa, Pak? Harapan dia, aduh andaikan aku diberikan seperti yang diberikan kepada si Qarun. Makanya para sahabat dahulu di zaman Rasulullah ketika mereka melihat orang kaya, apakah keinginan mereka itu seperti, aduh andaikan saya dikasih rumah cantik kayak dia, andaikan saya dikasih mobil mewah seperti dia? Bukan itu keinginan mereka. Yang mereka inginkan adalah, kok orang kaya bisa sedekah ya? Kok orang kaya bisa haji, bisa umroh, bisa masya Allah, bisa memberikan berbagai macam sumbangsi untuk Islam dan kaum muslimin, sementara kita tidak. Inilah akhlak Islam, azakumullah. Inilah ya, seharusnya kita kaum mukminin, kita berusaha untuk menjadikan akhirat itu segala-galanya di hati kita. Bahwa akhirat lebih mulia daripada kehidupan dunia. Kita masuk hadis 944. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Majah, Abu Syaikh dalam kitab At-Tarikh Al-Mahamiri, Al-Uqayli dalam Abdu'afa, Ar-Ruyani dalam Musnadnya, Ibn Adi dalam Al-Kamil, Ibn Sam'un dalam Al-Amali, At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, demikian pula dalam Akhbar Asbahan, Al-Hakim, demikian pula Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari beberapa jalan, dari Khalid bin Amr Al-Qurashi, dari Sufyan Al-Thawri, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi, ia berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Maka orang ini berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tolong tunjukkan kepadaku suatu amal. Apabila aku amalkan, hai Rasulullah, maka Allah akan mencintai diriku, manusia pun akan bisa mencintai diriku. Masya Allah. Sulit sekali, Pak, untuk menjamak dua cinta, cinta Allah dengan cinta manusia, sulit, Pak. Terkadang kita mencari keriduan Allah, manusia enggak suka. Kita mencari keriduan manusia, Allah murka. Tapi orang ini minta, pengen, hai Rasulullah tunjukkan kepadaku amalan yang Allah bisa mencintaiku, manusia pun juga bisa mencintaiku. Maka Rasulullah bersabda apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintai dirimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada sisi manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintai kamu. Al-Hakim berkata sahih sanadnya, tapi dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi. Bagaimana disebut sahih sementara dalam sanadnya ada Khalid, dia wadda', tukang pemalsu, tukang memalsukan hadis. Syekh Albani berkata, tapi Khalid ini tidak bersendirian. Iya. Di mana Al-Uqaili mengatakan laisa lahu min hadithi Tsauri aslun, tidak ada asalnya dari hadis Ats-Tsauri, dan ia dimutaba'at oleh Muhammad bin Katsir As-San'ani. Ya, barangkali ia mengambil darinya dan mentadlisnya. Syekh Albani berkata mutaba'at ini dikeluarkan oleh Al-Khala'i dalam Al-Fawaid dan Ibnu Adi Al-Asbani juga, ya Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Ibnu Abi berkata, aku tidak tahu apa yang aku katakan pada periwayatan Ibnu Katsir dari Tsauri, ya. Kan Ibnu Katsir ini thiqah. Ya, ia menyangka Muhammad bin Katsir ini Al-Abdi sehingga beliau menyatakan thiqah. Padahal yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Katsir As-Sun'ani. Dua orang yang berbeda. Ya, yang namanya ulama, Pak. Sehebat-hebatnya tumpai melompat, ya akhirnya jatuh juga kan gitu. Ya. Kadang para ulama jatuh juga kepada waham, kesalahan-kesalahan. Tapi kesalahan mereka dibandingkan dengan benarnya, ya gak ada apa-apanya lah. Makanya kata Sufyan Al-Thawri apa? Siapa yang lebih banyak benarnya daripada salahnya, dia alim. Tapi siapa yang lebih banyak salahnya daripada benarnya, dia jahil. Ya. Maka kalau misalnya kita melihat ada ulama jatuh kepada kesalahan, gara-gara satu, dua, tiga kesalahan langsung kita itu, masya Allah, ya ulama itu kita langsung rendahkan, subhanallah. Bukankah air apabila telah mencapai dua kulah tidak membawa najis? Ya. Kemudian beliau membawakan seperti biasanya, beliau membawakan jalan-jalan yang lainnya, di mana beliau berkesimpulan bahwa hadis ini kalau tidak sahih paling banter hasan. Hadis ini akhi kita ambil faedah itu tentang keutamaan zuhud di dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia. Dan insyaallah kita akan membicarakan apa itu zuhud, apa sih hakikat zuhud itu. Para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkan makna zuhud, apa sih zuhud itu. Imam Ahmad mengatakan az-zuhdu ala thalathati awjah, zuhud itu ada tiga tingkatan, zuhud itu ada tingkat-tingkatan. Al-awwal, yang pertama, tarkul haram wa huwa zuhdul awam, zuhud yang pertama adalah meninggalkan yang haram, dan ini zuhudnya orang awam. والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang berlebih dari yang halal. Dan ini zuhudnya orang yang khusus. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua apa? Meninggalkan yang berlebih dari yang. والثالث ترك ما يشغل عن الله wa huwa zuhdul arifin, dan yang ketiga yaitu meninggalkan semua yang menyibukkan kita dari Allah, walaupun itu sesuatu yang boleh, tapi kalau itu bisa menyibukkan kita dan melalaikan kita dari Allah, ditinggalkan. Ya, ini adalah zuhudnya orang-orang yang arif, orang-orang yang berpengetahuan. Nah, ini dari tiga macam jenis zuhud ini, tentu yang paling tinggi, yang paling tinggi ketiga, akhi. Dan ini untuk merealisasikan Yang pertama aja terkadang kita sulit kok. Zuhud yang pertama itu meninggalkan apa? Yang haram. Ya, terkadang kita sendiri dari yang haram belum bisa zuhud begitu. Iya. Nah, apalagi untuk mencapai derajat ketiga. Kemudian akhul Islam azakumullah. Waqad ajma'a 'alaihi al-'arif walladhi ajma'a 'alaihi al-'arifun. Dan yang disepakati oleh para ulama, anna zuhda safarul qalbi min watanid dunya wa akhdhuhu fi manazilil akhirah. Hakikat zuhud adalah safarnya hati kita dari dunia ya menuju kehidupan akhirat. Jadi zuhud itu Pak sebetulnya perbuatan hati, Pak. Zuhud itu bukan perbuatan anggota badan. Zuhud itu bukan antum memperlihatkan pakaian compang-camping. Zuhud itu bukan antum memperlihatkan pakaian yang banyak tambalan. Belum tentu, Pak. Orang yang pakaiannya banyak tambalan zuhud belum tentu. Kelihatan doang pakaiannya lusuh. Ya, tapi rakus terhadap kehidupan dunia, rakus terhadap apa? Kedudukan. Bisa jadi. Makanya zuhud itu hakikatnya perbuatan apa? Perbuatan hati, itulah zuhud. Akhul Islam azakumullah. Ya. Sebagian ulama mengatakan la yastahiqul 'abdu ismu zuhdi hatta yazhad fiha wa hiya al mal was-suwar war-ri'asah wan-nas wan-nafs wa kullu ma dunallah. Seorang hamba tidak berhak dikatakan zuhud kecuali apabila ia zuhud terhadap beberapa perkara. Yang pertama harta. Yang kedua gambar-gambar yang menyibukkan. Yang ketiga kedudukan. Yang keempat zuhud terhadap manusia, maksudnya ya tidak mengharapkan bantuan sama sekali dari mereka. Zuhud terhadap jiwanya yang selalu rakus terhadap kehidupan dunia. Ya, demikian pula zuhud kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwal Islam, di antara definisi zuhud yang paling bagus yaitu definisi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang zuhud. Beliau berkata begini. Laisa az-zuhdu fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal. Bukanlah zuhud di dunia itu dengan cara mengharamkan yang halal. Bukan pula menyia-nyiakan harta, tidak. Ya. Yeah. Orang zuhud itu bukan berarti makannya cuma tempe sama nasi doang, bukan, Pak. Nabi Sulaiman kaya raya enggak, Pak? Tapi beliau zuhud tidak. Nabi Sulaiman punya kedudukan tidak? Tapi beliau orang yang paling zuhud. Iya. Rasulullah SAW istrinya berapa? 9 atau 11. Tapi beliau orang yang sangat zuhud. Apakah berarti orang yang zuhud itu kemudian dia tidak menikah atau meninggalkan kehidupan dunia? Bukan itu zuhud. Iya, justru kata para ulama itu zuhud yang bid'ah. Orang yang dia zuhud kemudian dia tinggalkan kehidupan dunia, maka itu zuhud yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat. Kata Al-Hasan, "Laisa zuhdu fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal." Zuhud di dunia itu bukan dengan cara mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta. Walakin antakuna bima fiyadillah awthak minka bima fiyadik. Akan tetapi zuhud itu kata beliau, ya, engkau lebih percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada pada tanganmu. Artinya kita lebih percaya kepada Allah dan apa yang ada di sisi Allah berupa pahalanya, kehidupan akhirat, surga dan yang lainnya daripada yang ada di tangan kita. Yang di tangan kita apa? Harta. Antum punya harta, tapi antum sama sekali ya tidak menyandarkan hati antum ke harta itu. Antum punya harta, punya. tapi antum sama sekali tidak meletakkan harta itu di hati, tapi diletakkan harta itu di mana? Di tangan. Ya. Sementara hatinya lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah. Inilah zuhud. Makanya orang yang zuhud itu akhal Islam azakumullah, walaupun dia punya harta, dia sama sekali tidak tertipu dengan dunia. Iya. Kemudian beliau berkata lagi, wa antakuna fi thawabil musibah idza usibta biha arghab minka fiha law lam tusibka. Dan kamu ketika ditimpa musibah lebih mengharapkan pahala di sisi Allah daripada ketika kamu tidak ditimpa musibah. Artinya di saat kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhi a'azzakumullah orang-orang yang zuhud, yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri ya, bahwa orang yang zuhud itu subhanallah hakikatnya dia lebih, hatinya itu lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam a'azzakumullah, Imam Al-Hasan Al-Basri juga pernah berkata tentang tanda orang yang zuhud. Kata beliau, az-zahid, orang yang zuhud itu, man idza ra'a akhahu dhanna annahu khairum min. Orang zuhud itu adalah orang yang apabila melihat saudaranya, ia merasa bahwa saudaranya lebih baik daripada dirinya. Orang zuhud itu, Pak, orang yang melihat, apabila dia melihat temannya, dia merasa temannya lebih baik daripada dirinya. Itu orang zuhud, kata Al-Hasan. Kok bisa begitu? Baik, kalau antum merasa lebih baik dari teman antum, zuhud tidak? Hah? Berarti antum masih mengharapkan apa? Sesuatu yang lebih. Seakan antum punya sifat ujub. Ya. Tapi ketika kita merasa teman kita, masya Allah, tampaknya dia lebih baik dari saya. Mungkin dia punya amalan yang saya nggak tahu. Mungkin di depan saya kelihatan biasa-biasa saja. Mungkin ketika dia sendirian antara dia dengan Allah luar biasa kekhusyuannya, ketakwaan dia kepada Allah. Akhirnya dia menganggap mungkin saudara saya ini lebih baik daripada saya. Itu menunjukkan, Pak, orang ini zuhud, Pak. Zuhud dari apa? Zuhud dari pujian manusia. Zuhud dari apa? Zuhud daripada ketenaran. Karena memang sifat manusia terkadang ingin diakui kan, pengen diakui gitu kan, kelebihannya, kehebatannya, ya. Ketika antum punya ilmu, terkadang kita kan pengen memperlihatkan kehebatan kita, sehingga kita ingin terlihat hebat di hadapan orang. Seringkali terkadang ya hati kita ini kurang bisa zuhud dalam masalah ini. Ketika kita melihat orang yang baru ngaji, ah, saya lebih alim dari dia. Ketika kita melihat ada orang yang amalannya kurang dari kita, ah, saya lebih banyak amalannya dari dia. Tapi ketika seorang hamba berkata, dia amalannya sedikit, tapi mungkin dia lebih takwa dari saya. Buktinya Abu Bakar, kata Al-Hasan Al-Basri, diberikan oleh Allah keutamaan bukan dengan banyaknya puasa, bukan dengan banyaknya apa? Sholat, tapi dengan apa yang ada di dalam hatinya berupa keimanan dan ketakwaan. Mungkin dia ilmunya sedikit, tapi masya Allah rasa takut kepada Allahnya luar biasa. Seperti Uwais al-Qarani, tahu kan antum? Sebaik-baiknya tabi'in itu siapa? Uwais al-Qarani, dia seorang perawi hadis? Bukan. Tidak pernah kita mendapatkan periwayatannya Uwais al-Qarani itu. Dia seorang ulama? Bukan. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya tabi'in Uwais al-Qarani? Bukan karena dia seorang alim ulama, tapi ternyata ia seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walah hatta antum akhi misalnya seorang ustad, jangan menganggap seorang ustad itu lebih baik. Ah, saya seorang ustad, akhirnya dia memandang dirinya lebih baik daripada muridnya, belum tentu. Mungkin muridnya jauh lebih baik daripada ustadnya. Ya, mungkin muridnya lebih bisa mengaplikasikan ilmu daripada ustadznya. Maka dari itu ya akhi, itulah zuhud. Ya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, zuhud itu yaitu apabila dia melihat temannya, dia merasa temannya itu lebih baik daripada dirinya. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, ketika ditanya tentang hakikat zuhud, beliau berkata, aslu zuhdi ar-ridha anillah. Ya, pokok kezuhudan adalah ridha kepada ketentuan Allah. Itu pokok kezuhudan. Ridha, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, menyebutkan tentang hakikat zuhud, az-zuhdu fid dunya kisarul amal laisa bi'aqlil ghalidh wala bilabsil aba'. Zuhud di dunia itu hakikatnya adalah tidak panjang angan-angan. Ya, zuhud di dunia itu hakikatnya tidak panjang angan-angannya. Bukan berarti zuhud itu, kata beliau, makan yang keras-keras atau pakai pakaian yang apa kasar-kasar, bukan, kata beliau. Tapi hakikat zuhud itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak banyak angan-angan. Kalau kita kan banyak angan-angan, Pak. Aduh, andai aku pengen punya mobil ini, pengen punya rumah begini, banyak angan-angan. Ya. Bukannya angan-angan boleh, Ustaz? Berangan-angan boleh enggak? Berangan-angan jadi orang kaya boleh enggak? Boleh, tapi kapan? Ketika kita berangan-angan tersebut untuk kebaikan. Ya. Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama siapa? Rajulun u'tiya malan wa ilma. Orang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Dengan hartanya ia menyambung silaturahim dan berinfak. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Yang kedua siapa? Rajulun u'tiya ilman walam yu'ta mal. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan harta. Wa huwa shadiqun niyyah, tapi ia benar niatnya. Dia berkata, kalau aku diberikan harta seperti si fulan, aku akan berinfak seperti dia. Aku akan apa? Berinfak seperti dia. Maka kata Rasulullah, wa huma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala itu sama. Karena niatnya. Nanti kalau antum berkata begini, andai saya jadi miliarder, saya mau bikin masjid yang banyak. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau antum bilang begini, andai saya jadi orang kaya, saya mau jalan-jalan ke Hong Kong, ke ya, Los Angeles, ke Hawaii, yang seperti ini benar enggak, Pak? Jelas ini tidak dibenarkan. Ini yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Ya. Maka dari itulah ikhwatul Islam azakumullah, yang dimaksud oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri kisarul amal itu pendek angan-angan, maksudnya dalam kehidupan dunia. Enggak banyak angan-angan dia. Ya. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya alhamdulillah sehat, ya. Yang penting alhamdulillah saya diberikan keimanan dan ketakwaan, cukup buat anak-anak, buat istri, alhamdulillah. Dia enggak banyak angan-angan dia. Ya, dalam kehidupan dunianya. Tapi yang dia harapkan adalah dia bisa mendapatkan pahala-pahala dan pahala yang lebih banyak dari itu. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Sufyan bin Uyainah pernah ditanya, manis zahid fid dunya, siapa itu orang yang zuhud dalam kehidupan dunia? Faqala man idza un'ima alaihi syakar wa idza btulya sabar. Orang yang zuhud itu artinya adalah orang yang apabila diberikan nikmat bersyukur dan apabila diberikan ujian bersabar. itulah orang yang zuhud. Diberikan nikmat, bersyukur. Dan bersyukur itu kata para ulama ada tiga rukun yang paling penting, akhi. Yang pertama, mengakui dengan hati bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan memuji Allah. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Antum punya HP? Nikmat bukan? Iya. Tapi ternyata HP-nya digunakan buat sesuatu yang sia-sia. Buat Facebookan, habis waktunya buat Facebookan. Buat ngobrol sana sini. Ini bukan syukur namanya, Pak. Syukur itu antum gunakan HP itu betul-betul untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya syukur. Ya, antum punya media, punya berbagai macam peralatan digunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur hakikatnya. Ya. Wallahu alam, itu tentang masalah zuhud. Kita lanjutkan hadisnya. Hadis 945. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hisham, dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya, dari kakeknya itu Abdullah bin Zubair, dari Zubair bin Awam. Ia berkata, kana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ani yauma Uhud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dua dir. Dir itu baju besi. Ya. Dua baju besi pada hari Uhud, pada perang Uhud. Fana hadha ila sakhrah falam yastafi, maka beliau bangkit menuju sakhrah, sebuah batu, tapi beliau tidak mampu. Fa'aq ada Talhata tahtah. Maka ya, beliau pun mendudukkan Talhah di bawahnya. Talhah bin Ubaidillah. Fasa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hatta stawa 'ala sakhrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik melaluinya sampai beliau pun berdiri ya, dengan tegaknya di atas batu tersebut. Ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aujaba Talhah." Talhah telah wajib masuk surga. Ya. Al-Hakim berkata hadis ini sahih dengan sesuai dengan syarat Muslim. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Iya. Tidak, kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis Muhammad bin Ishaq. Dan Muhammad bin Ishaq ini seorang mudallis, tapi di sini beliau ya tasrih dengan sama sehingga tadlisnya itu tidak berpengaruh, ya. Artinya aman dari tadlisnya. Sehingga hadis ini hasan, ya Allahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Ya, Talhah bin Ubaidillah meninggal ketika perang Jamal. Ya, peperangan antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Aisyah radhiyallahu anha dibujuk oleh Talhah untuk keluar dalam rangka mengislah, mendamaikan antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Karena waktu itu kan terjadi perang dahsyat, ya, antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah di perang Siffin yang kemudian diadakan perdamaian. Melihat itu, Talhah pun meminta kepada Aisyah sebagai Ummahatul Mukminin untuk keluar, ayo kita keluar untuk mendamaikan manusia supaya jangan lebih banyak lagi darah yang terkucur. Maka Aisyah pun ya memandang tampaknya maslahat. Pergilah Aisyah dengan rombongan, ya. Namun sesampainya di sebuah tempat namanya Hawab, Aisyah mendengar suara anjing yang menggonggong. Ketika itu juga Aisyah langsung ingat sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika itu sedang berkumpul dengan istri-istrinya. Lalu kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang digonggongi oleh anjing-anjing di Hawab? Ya, Aisyah mengatakan, ini tempat apa namanya? Kata orang, ini Hawab. Kata Aisyah, wah, kalau begitu saya harus pulang. Karena Aisyah ingat hadis tersebut. Namun Talhah minta kepada Aisyah, jangan pulang. Ini maslahatnya besar. dalam rangka untuk mengislah antara dua apa? Pasukan. Penting sekali. Akhirnya karena dibujuk terus oleh bukan cuma oleh Talha juga, di sana ada Zubair bin Awam dan beberapa yang lainnya. Akhirnya Aisyah pun ya pergilah. Ali bin Abi Thalib pun mendengar kedatangan pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ali pun keluar dari Kufah untuk tujuannya bukan untuk berperang, tapi untuk menyambut ya kedatangan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tapi Pak, provokator yang ketiga itu ini yang bahaya. Rupanya ya orang-orang yang tidak suka, mereka pun membagi dua. Sebagian ada di pasukan Ali, sebagian ada di pasukan Aisyah. Nah, di waktu malam mereka saling melempar supaya dikira bahwa Ali lah yang memulai dari Aisyah. Ali menganggap pasukan Aisyah yang memulai. Terjadilah perang dan terbunuhlah Talhah bin Ubaidillah pada waktu itu, demikian pula Zubair bin Awam. Ya, inilah kisahnya, Pak. Ya, dan subhanallah, memang subhanallah yang namanya provokator itu sampai hari ini, Pak, masya Allah. Ya, terus bagaimana caranya kaum muslimin itu apa namanya berpecah belah, berperang dan yang lainnya. Selalu ada provokator-provokator itu. Ya, Allahul Musta'an. Maka berhati-hatilah antum dari yang namanya provokator itu, Pak. Yang suka memanas-manasi hati itu. Ya, kalau antum ada menemukan orang yang suka membakar hati dan memanas-manasi, itu provokator, Pak. Hati-hati. Ya. Kita lanjutkan hadis 946. Hadis yang dikeluarkan At-Tirmidzi, Abu Ya'la dalam musnadnya, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, demikian pula dalam Al-Mu'jamul Saghir, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Khatib, Al-Baghdadi, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, dari jalan Husain bin Qais Ar-Rahabi, ia berkata, Haddathana Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW bersabda, La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin, an umurihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa madha amila fima alim. Akan senantiasa dua kaki anak Adam itu berdiri pada hari kiamat di sisi Rabbnya, sampai ia akan ditanya tentang lima perkara. Apa itu? Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa dia ya lakukan, habiskan. Kemudian tentang hartanya, dari mana ia ambil dan untuk apa dia infakan. Dan ilmunya, apa yang diamalkan. At-Tirmidzi berkata hadis ini gharib. Ya. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Ibnu Mas'ud, kecuali dari hadis Husain bin Qais, ia lemah dari sisi hafalannya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid yang menunjukkan bahwa ya, ia memang hafal. Di antara syawahid itu dari hadis Abi Barzah, hadis Mu'ad bin Jabal, ya. Dan hadis-hadis ini kata beliau menguatkannya, Allahu a'lam. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Yang pertama, akan adanya hisab. Setiap hamba pasti akan dihisab oleh Allah. Kata Rasulullah, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara Allah dan dia penerjemah. Artinya masing-masing akan diajak bicara oleh Allah dengan bahasa yang antum paham. Kalau antum bisanya bahasa Indonesia, ya diajak bicara oleh Allah bahasa Indonesia. Ya. Nah, kata Rasulullah, dua kaki anak Adam akan terus berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara ini. Ini termasuk yang dihisab oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan? Umur. Ya. Tentu yang dimaksud dengan umur di sini apa? Waktu. Waktu-waktu kita untuk apa dihabiskan, Pak? Masya Allah. Kalau kita melihat ya, para ulama terdahulu waktunya berkah ya, Pak ya. Sementara kita waktunya banyak tidak berkah, subhanallah. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.